Masalah besar, masalah negara, masalah yang dibutuhkan oleh umat. Tapi dia bodoh. Ya, dan ini banyak pada zaman kita sekarang. Orang enggak ngerti tentang agama, dia ngertinya cuma politik, ngertinya tentang ekonomi, ya, ngertinya tentang kedokteran, ya, ngertinya tentang hanya sekedar budayawan, ya, tetapi berbicara tentang masalah agama. Ya. Nah. Wa yadhharu zina dan merajalela perzinahan. Ini pun terjadi pada zaman kita sekarang. Banyak perzinahan-perzinahan. Ya. Bahkan tempat-tempat ya. Apa namanya? Perzinahan. Ya. Belum lagi pergaulan-pergaulan anak muda, remaja. Kantum harus bersyukur kepada Allah SWT berada di ma'had. Ya, mudah-mudahan terjaga dari fitnah syubhat, fitnah syahwat. Karena di luar sana banyak anak-anak remaja ya tidak bisa mempertahankan apa keimanan mereka. Banyak remaja ya, anak-anak muda tapi sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Bahkan ya sek ya zina sebelum menikah ya. Nah, maka ini fakta juga, belum lagi sarana-sarana perzinaan ya, gambar-gambar, film-film porno ya, majalah-majalah, tontonan-tontonan. Ini termasuk wayadhara az-zina, karena kalau sudah banyak ya sarana-sarana yang menuju kepada perzinaan, itu artinya banyak pula perzinaan. Kalau sarana-sarana sudah merajalela, itu artinya ya perzinaan pun merajalela. Pacaran-pacaran, apalagi kalau sudah malam mingguan ya. Nah, itu tempat-tempat yang remang-remang ya, tempat-tempat yang ya gelap-gelap, ramai itu. Ya. Nah, ini yadharu zina. Kalau sudah banyak perzinaan, banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Banyak aborsi, anak-anak yang dibuang, ditemukan di sampah, ditemukan di got. Ya, karena sudah apa namanya? Terjadi apa? Perzinaan. Kadang malu kalau ketahuan sama keluarganya, ketahuan sama tetangganya kalau dia berzina, kalau dia hamil duluan, kalau dia LKMD, lamaran kari meteng edisian. Nah. Ya. Watak suran nisa, termasuk tanda kiamat juga adalah apa? Watak suran nisa, banyaknya jumlah wanita. Banyaknya jumlah wanita. Apa maksudnya banyak wanita itu termasuk tanda kiamat? Pertama, memang jumlah wanita secara sensus penduduk lebih banyak. Jadi kalau dihitung-hitung tuh, jumlah wanita memang lebih banyak daripada laki-laki. Ya, itulah kenapa laki-laki disuruh poligami. Ya salam. Ya. Ya. Karena kalau satu lawan satu masih banyak yang ya belum dapat suami, nanti kasihan. Ya, banyak dikasih jatah 1:4. Karena saking banyaknya. Dan itulah alasan kenapa, salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apa? Ta'addudz zaujah, poligami. Benar, ikhwan. Karena jumlah wanita lebih banyak daripada ya jumlah laki-laki. Kalau enggak percaya antum hitung aja. Ya, jumlah penduduk Indonesia ini, kemudian yang laki berapa, yang perempuan berapa, antum akan nemukan jumlah wanita lebih banyak. Kalau enggak percaya lihat di pabrik-pabrik itu. Ya. Lihat di pabrik-pabrik. Yang paling banyak adalah perempuan. Ya, perempuan. Sekarang banyak perempuan malah kerja. Yang laki-laki ngomong anak. Kebalik semuanya sekarang ini. Baik, yang kedua, Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak wanita itu adalah karena banyaknya fitnah. Itu artinya. Para ulama mengatakan maksudnya wanita lebih banyak itu ada dua. Pertama, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ya, dan itu sesuai zahir hadis. Yang kedua, maksudnya wanita lebih banyak itu adalah banyak fitnah, banyak kekacauan, banyak peperangan. Karena kalau banyak peperangan, banyak fitnah, banyak kekacauan, biasanya yang paling banyak mati yang laki-laki. Kalau banyak laki-laki yang mati, berarti yang lebih banyak adalah yang hidup, yang perempuan. Kalau udah banyak orang tawuran, udah banyak perang, biasanya yang perang tawuran yang laki-laki kan? Nah yang suka tawuran yang laki-laki, yang suka perang-perang laki-laki. Ya, kalau itu sudah banyak terjadi kekacauan-kekacauan, ya, sehingga banyak perempuan-perempuan yang hidup ditinggal oleh laki-laki. Makanya banyak jumlah janda banyak. Ya. Ya. Antum kalau mau cari janda, nanti ngomong ke mana? Ya. Nah, banyak. Ya, banyak. Ya, siapa tahu ya kan. Muda-muda tapi ya demennya sama janda. Siapa tahu ya. Jodoh itu tidak mengenal usia. Nah. Iya kan? Cinta itu tidak mengenal usia. Baik. Sampai batur ya. Wa yaqillar rijal, dan sedikit kaum laki-laki. Tadi kalau karena tadi banyak fitnah, banyak peperangan, yang laki-laki tinggal sedikit. Ya, yang laki-laki tinggal sedikit. Karena kalau laki-laki itu banyak keluar, banyak kerja. Namanya kerja, tantangan untuk kematian lebih terbuka. Namanya orang kerja. Misalkan supir trek, ya lebih rawan tabrakan daripada kalau cuma di rumah. Kalau perempuan kan hukum asalnya kerjanya di rumah saja. Ya, berbeda dengan kalau laki-laki kerjanya kasar. Dan memang itulah ya salah satu kelebihan kaum laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai-sampai saking banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai ya 50 perempuan itu al-qayyimul wahid. Yang ngurusi adalah satu orang. Artinya satu banding 50. Kalau tadi cuma satu banding 4 itu kurang. Ini kata Nabi malah berapa? Satu banding 50. Maksudnya ngurusi, gak harus nikahi loh ya. Kalau nikahi jatahnya cuma 4. Nanti disangkanya boleh nikah 50 orang. Ini rakus ini. Baik. Jadi ya perbandingannya saking banyaknya gitu ya, kata Nabi sampai-sampai satu itu banding berapa? 50 wanita. Nah, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu ya memperkuat ucapan dengan penguat-penguat seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau memberikan 3 penguat, 3 taukid sebelum menyampaikan sebuah hadis. Ya, termasuk sumpah. Jadi boleh bersumpah untuk meyakinkan pendengar. Ya. Jika yang disampaikan adalah masalah yang sangat penting. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini termasuk tanda-tanda kenabian Nabi? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi terbukti apa tidak? Terbukti. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa diantara tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu agama dan merajalelanya kebodohan. Yakni kebodohan, kejahilan tentang ilmu agama. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga, bahwa sedikitnya ilmu merupakan sumber merajalelanya kemaksiatan dan dosa. Makanya setelah sedikit ilmu nampak kebodohan, merajalela kebodohan, yang terjadi apa? Ya, yang merajalela adalah perzinahan. Dalam riwayat yang lain seperti yang kemarin, yang merajalela adalah riba. Ya, minuman-minuman khamar. Itu disebabkan karena sedikitnya ilmu. Maka kalau kita ingin mengingkari kemungkaran-kemungkaran, ya, seperti perzinaan, minum khamar, riba dan sebagainya, caranya adalah dengan apa? Sebarkan ilmu. Ya, sebarkan ilmu. Kalau antum misalkan mendapati masyarakat banyak yang berkelimang dengan dosa, zina, minum khamar dan sebagainya, cara untuk mengingkarinya adalah dengan menyebarkan ilmu. Nyalakan pelita, nyalakan lentera, ya, agar mereka mengetahui bahwa itu adalah, ya, dosa. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman, sehingga mengakibatkan banyak peperangan, banyak yang terbunuh, sehingga jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Baik. Ya, itu dulu aja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita baca beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab. Tapi sebelum saya ke pertanyaan, saya informasikan hari Jumat, ya, ada info terbaru. Hari Jumat sore ba'da asar, ya, sampai isya insyaallah taala nanti ada acara daurah dengan Syekh Walid bin Saif An-Nasr, ya, insyaallah taala hari Jumat besok. Ini informasinya baru tadi pagi, ya, insyaallah taala nanti pada ya, hari Jumat, ya, tolong nanti disiapkan kayak begini aja biasanya. Nah, biasanya di antum ada yang nyiapkan Jumat asar, ya, demikian juga pada maghrib, ya, nyambung sampai selesai. Nggak tahu selesainya berapa, mungkin sampai subuh atau apa, nggak tahu saya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apakah ada doa khusus agar kita terhindar dari hasad? Wallahu a'lam, saya tidak tahu kalau ada doa khusus, ya, dari hasad. Tapi kalau kita mau meminta, maka bisa dengan doa umum. Di antaranya seperti doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku kesucian. Yani minta kesucian hati kita dari segala apa? Kotoran-kotoran, termasuk kotoran apa? Hasad. Adapun doa khusus dari hasad sebelum tahu, ya. Mungkin kita bisa berlindung juga kepada Allah SWT dari orang-orang yang dengki, bisa juga. Ya, bukankah dalam doa isti'adzah juga, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dengan tadi doa secara apa? Umum. Wallahu a'lam. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Di Masjid Sultan Adz-Dzakari ini saya temukan fenomena catar tempat duduk. Apa catar? Booking, ya. Booking tempat duduk, dan baru di sini saya menjumpainya. apakah termasuk kedzaliman jika kita yang sebelumnya tidak catar tempat mengambil tempat yang sudah dicatar? Ya. NB. NB itu apa sih? Ya. Ya, maksudnya kepanjangannya apa? Biasanya dicatar dengan PC. Jazakumullah khairan. Ini namanya hajzul makan, booking tempat di masjid, ya. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak diperbolehkan booking tempat. Karena kaidah dalam masalah ini, yang duluan maka dialah yang lebih berhak. Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Itu kaidahnya. Siapa yang lebih duluan maka dialah yang lebih apa? Berhak. Ya. Enggak boleh misalkan nih antum habis isya, ya, habis isya naruh sajadah atau peci di sini. Ya. Untuk apa? Booking subuh. Misalkan, enggak boleh. Nanti pas waktunya subuh orangnya masih tidur belum datang. Siapa yang datang duluan dialah yang lebih apa? Berhak. Ya, dialah yang lebih berhak. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam apa? Kebaikan. Kecuali kalau antum misalkan sudah datang. Antum sudah datang. Terus antum batal pengin wudu dulu. Antum kasih tahu sama teman antum, ya, tolong ini tempat saya, ya, jangan kasih kepada orang lain. Ya, bilang ini sudah apa? Ada, saya mau wudu sebentar karena saya batal. Itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi antum booking, ya, habis isya misalkan atau subuh booking untuk duhur, nah ini enggak boleh. Ya, ini kedzaliman. Ini termasuk kedzaliman. Menyelisih kaidah tadi. Karena bisa jadi pas sudah datang waktunya, orangnya belum datang. Orangnya belum datang, masih ketiduran lagi. Nah, akhirnya menjadikan orang yang datang duluan malah di saf yang belakang, yang harusnya dia duluan di depan. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, apakah berdakwah yang paling baik itu ketika di umur 40 tahun? Karena kita mengambil hikmah dari diutusnya Nabi ketika umur 40 tahun. Dan di umur 40 tahun matangnya ilmu kita. Ya, kalau umur 40 tahun itu kematangan dalam berdakwah, itu benar. Ya, matangnya seorang dalam berdakwah itu umur 40 tahun. Karena mas, umur 40 tahun itu umur-umur yang matang. Ya, umur yang matang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bukan sebuah syarat. Bukan sebuah syarat. Artinya harus nunggu dulu umur 40 tahun baru jadi ustaz, baru menyampaikan ilmu, tidak. Yang paling penting antum memiliki apa? Ilmu. Walaupun misalkan umur 20 tahun, 25 tahun, kalau sudah memiliki ilmu boleh. Ya, kalau sudah direkomendasi oleh ustaznya untuk menyampaikan ilmu, boleh. Ya. Dulu sahabat Ibnu Abbas pun masih muda dan banyak yang lebih senior dari beliau menimba ilmu dari beliau. Ya. Jadi hukum asalnya memang yang paling matang dalam mengajar itu umur 40. Tapi itu bukan sebuah apa? Syarat. Ya, bukan sebuah syarat. Yang paling penting adalah ilmu. Walaupun umur 40 tapi enggak punya ilmu, ya enggak berhak untuk berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Ya, katakanlah saya ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah SWT di atas basirah, di atas ilmu. Jadi inti yang paling utama itu adalah ilmu terlebih dahulu. Adapun usia itu penunjang. Ya, itu penunjang. Karena bagaimanapun memang usia, kematangan, pengalaman itu juga dianggap dalam syariat. Al-barakatu fi akabirikum. Ya, senioritas, usia yang tua itu membawa kepada keberkahan. Ya. Makanya kalau dia memiliki ilmu, kemudian juga usianya juga tua, maka ini lebih harus dihormati. Tapi yang paling inti adalah apa? Ilmu. Kalaupun misalkan umur 20 tahun tapi dia punya ilmu, ya, dia berhak untuk berdakwah. Umur 50 tahun tapi enggak punya ilmu, berhak apa tidak? Ya, enggak berat. Yang paling inti adalah ilmu terlebih dahulu. Apakah boleh saat kita berinfak diniatkan untuk orang tua walaupun mereka berdua masih hidup? Boleh, enggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan mereka sudah meninggal dunia pun apa? Boleh. Ya, untuk orang tua kita. Dan bahkan itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi ingat, antum juga butuh kepada pahala. Jangan sampai antum ya, setiap amal ibadah antum setorkan ke untuk hadiahkan, transfer untuk orang tua, terus antum sendiri malah enggak dapat pahala. Jadi yang paling utama adalah antum terlebih dahulu. Ya, tapi nanti sebagian amalan kemudian antum berikan sedekah kepada orang tua, maka tidak mengapa. Ustaz, anak termasuk orang yang sulit memahami pelajaran. Bagaimana cara agar mudah dalam memahami pelajaran? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa, Rabbi zidni ilma. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ingat ya, kemudahan dalam memahami pelajaran itu anugerah, nikmat dari Allah. Kalau Allah enggak ngasih kita kemudahan, enggak akan bisa kita memahami pelajaran. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya. Banyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab seperti 3 malam terakhir, ya. Kemudian antara azan dan qomat, saat kita sujud, saat turun hujan, ya, minta doa orang tua. Dulu ada sebagian ulama bisa menghafal Al-Qur'an. Subhanallah. Pulang ibunya berdoa, ya, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Sulaim Ar-Razi bukan cuma bisa baca Quran, hafal Al-Qur'an. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu dia belajar hadis. Ya, berkelana belajar hadis, belajar fikih. Pulang ya, pulang bawa kitab Muhtasar Al-Muzani, kitab fikih madhab Syafi'i. Ketemu guru lamanya dulu. Ketemu guru lamanya dulu. Dilihat-lihat, ini buku apaan ini? Kitab gundul gini gimana bacanya? Ya. Kata Sulaim Ar-Razi, "Pengen banget saya mengatakan, andaikan kamu punya ibu, mintalah doa ibumu." Ya. Jadi pengen apa, memori lamanya diputar gitu. Ya, tapi malu dia. Mau ngomong gitu malu. Ala kulli hal, maksudnya banyak berdoa, itu kunci utama. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk apa? Bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Ingat, menuntut ilmu itu ibadah. Yang paling penting bukan hasil. Ya, yang paling penting bukan hasil, bukan antum menjadi juara, yang paling penting kita kerja keras. Ya, kita semangat. Karena itu yang menjadi pahala kita. Ya, adapun nilai, rapot, juara, itu bukan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah amal kita, usaha kita. Itu yang menjadi ya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum misalkan ada keterlambatan dalam memahami pelajaran, enggak usah putus asa, terus. Banyak ulama-ulama kita dulu awalnya belajar juga apa? Begitu. Masih ingat kisah Al-Kisai? Awal dia belajar, ya, gak bisa, belajar nahwu gak bisa, sampai putus asa. Ya, ketika dia lihat ada seekor apa? Semut. Semut ini bawa barang, ngangkut ke atas, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Baru kemudian setelah itu apa? Bisa. Akhirnya dia mikir, semut aja gak putus asa, semut aja gak frustasi, masa saya kalah sama semut? Akhirnya dia belajar lagi sehingga menjadi imam ahli nahwu. Maka tidak boleh bagi kita untuk putus asa, untuk gak naik sekali, usaha lagi. Ya, gak ada masalah. Bukan suatu aib bagi kita untuk mengulang apa pelajaran, mengulang kelas. Ya, karena yang paling penting adalah kita apa? Ya, belajar ilmu agama. Dan yang paling penting kita belajar ilmu agama itu apa? Kita untuk diri kita sendiri. Memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita. Ya, bukan cuma sekedar nilai, bukan cuma sekedar rapot, ya, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menyediakan makanan setelah sholat dengan tujuan meramaikan masjid? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya, bahkan itu termasuk memakmurkan apa? Masjid. Memakmurkan masjid itu apa yang kita bisa untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid, untuk ibadah kepada Allah, orang nyaman di masjid, maka boleh, tidak mengapa. Ya, apalagi memberi minum kepada hewan saja udah dapat pahala. Tidakkah kita tahu tentang balasan wanita pelacur yang dikabarkan oleh Nabi? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah gara-gara apa? Ngasih minum anjing yang kehausan. Itu anjing tuh. Hewan yang najis. Dan yang ngasih juga adalah wanita yang nakal, wanita yang kotor. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Apalagi ngasih apa? Manusia, ngasih minum kepada manusia. Apalagi ngasih santri. Penuntut ilmu loh. Harus dimuliakan. Iya kan? Apalagi santri Al-Furqan. Nah, mudah-mudahan nanti besok nanti ada yang nyumbang ya, tiap sholat fardu jus gitu, masya Allah. Apalagi panas-panas gini, wah seger ya. Amin gitu loh. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.